بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ عَزَّنَا اللَّهُ إِيَّاكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ Puji syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kesehatan dan keselamatan kepada kita. Allah berikan kekuatan dan kesempatan untuk kembali kita ibadah kepada Allah Ta'ala, dan kita kembali duduk bersama dalam majlis yang mulia ini untuk kita mengambil ilmu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembahasan kita kali ini, insya Allah akan kami sampaikan berkenaan dengan apa yang dinasihatkan para ulama kita, yakni dari nasihat Syekh Dr. Khalid Al-Dhafiri Hafidhahullah Ta'ala wa ra'ah, berkenaan dengan silsilah nasaih fi israhil buyut, rangkaian nasihat tentang pembenahan rumah kita. Ihwafillah barakallahu fikum. Dalam nasihat beliau pertama adalah mengingatkan kepada kita ahammiyatu islahil buyut, betapa pentingnya pembenahan rumah-rumah kita. Maksud daripada pembenahan di sini bukan dicat yang bagus warna-warni, dibangun yang megah dan mewah, bukan itu maksudnya. Namun betapa pentingnya untuk kita membenahi keadaan rumah-rumah kita masing-masing, sebab rumah adalah nikmat Allah yang amat sangat besar, yang darinya sekian banyak manfaat kita dapatkan, di dalamnya tumbuh generasi yang kita harapkan, dan kebaikan padanya adalah merupakan kebaikan bagi kita. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, hal yang harus kita sadar dan kita mengerti, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habarkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sungguh rumah tempat kita tinggal itu adalah merupakan nikmat Allah yang amat sangat besar. Sebagaimana Allah habarkan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat An-Nahl ayat yang ke-80, Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian tempat tinggal yang menyenangkan, yang menenteramkan untuk kalian. Perhatikan ikhwati fiddin azanillahu iyyakum, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dalam ayat yang agung ini, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita akan nikmatnya yang begitu besar kita rasakan di dunia ini. Ketika seorang hamba Allah berikan padanya rumah untuk tinggal, seperti yang kita rasakan, andaikan Allah tidak menganugerahkan rumah kepada kita, wal'iyadzubillah, kira-kira mau di manakah kita tinggal? Mau di mana kita istirahat? Bagaimana kita menjaga aurat? Ingat, ikhwafillah barakallahu fikum, rumah yang Allah anugerahkan bagi kita ini benar-benar nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kita akan dapatkan di situ ketenangan. Kita tenang saat malam, kita terlindung dari dinginnya malam. Kita saat siang terlindung dari terik panas matahari, terjaga dari tiupan angin, hembusan angin. Dan itulah, tinggal kita di rumah adalah merupakan nikmat dari Allah. Mungkin kita tidak pernah menyadari, karena seakan rumah itu ya biasa, kemestian yang harus kita miliki. Maka kami ingatkan, rumah ini juga di samping manfaat yang kita dapatkan sedemikian besar, juga di dalam rumah kita bisa menutupi aib-aib kita, menutup aurat-aurat kita, menjaga rahasia-rahasia kita. Itu rumah. Perhatikan baik-baik, benahi keadaan rumah kita. Karena sungguh, ketika seorang di dalam rumah, terutama wanita, istri kita dan putri kita, dia bisa melepaskan pakaian hijabnya, karena rumah adalah hijab bagi mereka. Maka perhatikan rumah kalian, jadikanlah rumah sebagai hijab buat keluarga, sehingga mereka di rumah bisa leluasa dan terjaga auratnya, tidak tampak dari luar. Jangan antum bikin rumah seperti rumah laba-laba, hujan kena hujan, panas kena panas, ya, angin tiup berhembus juga kena angin. Jangan seperti itu. Rumah jangan kaca, ya, transparan, sehingga orang di dalam tak ada bedanya, dia terbuka. Tidak demikian. Dan jaga, ya, jangan sampai bolong-bolong, sehingga mudah orang mengintip, melihat apa yang di dalam. Jangan. Perhatikan perkara yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ya fila barakallahu fikum, kita membangun rumah itu adalah membangun sebuah hijab syar'i bagi keluarga, membangun benteng untuk menutupi aurat dan aib kita. Sehingga perhatikanlah, ya. Dan ya fila barakallahu fikum, banyak manfaat yang lain yang kita dapatkan dengan nikmat yang Allah berikan rumah kita tinggal. Coba ketika tidak ada rumah, kita mengantuk mau tidur, di mana kita mau rebahkan badan? Sejelek apapun rumah, tetap kita akan hati tertambat di situ dan akan pulang kembali ke rumah. Walaupun mungkin kita bisa menginap di hotel, bisa tidur di villa, tapi ketika orang itu punya rumah, pasti akan kembali ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwa itulah nikmat yang sebenarnya harus kita jaga dan harus kita perhatikan. Dan ya fila barakallahu fikum, karena demikian pentingnya rumah tempat kita tinggal, maka tidak hanya sekedar kita memperhatikan dinding-dindingnya, cat warnanya, memperhatikan keelokan dan keindahan dan kemegahannya, namun jauh lebih penting daripada itu adalah kita bagaimana membenahi orang-orang yang ada di rumah, yaitu kita sendiri, pribadi kita, dan juga keluarga kita, ya. Sebab ya fila barakallahu fikum, akan menjadi sebuah kenikmatan besar kalau rumah itu di dalamnya orang-orang yang soleh tinggal padanya. Akan menjadi petaka kalau rumah adalah orang-orang yang tidak soleh, kalau di dalamnya orang-orang yang rusak. Ya, kalau ada yang rusak di dalam rumah, semua akan terdampak. Kalau yang rusak na'udzubillah suami atau bapak, hancur rumah tangga. Kalau yang rusak istri, neraka rumah jadinya. Kalau yang rusak anak, petaka bagi orang tua. Ya, anak durhaka, orang tua sedih. Gampang melawan, membantah, sedih orang tua. Sehingga simalakama, anak di rumah bikin susah, di luar rumah juga bikin hal, bikin susah lain. Sehingga penting bagi kita untuk membenahinya. Dari mana memulainya? Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya sebelum kita membangun rumah kita tinggal, perhatikan apa yang akan kita mesti siapkan adalah membenahi diri-diri kita terlebih dahulu, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Ini peringatan dari Allah, wasiat Allah. Dan iwafila barakallahu fikum, dalam ayat yang lain Allah katakan, yusikumullahu auladakum. Allah wasiatkan kalian untuk perhatikan anak-anak kalian. Sehingga hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang agung ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak dari penduduk rumah kita, istri dan anak-anak kita. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala sa'ilun kull ra'in amma sar'ahu ahafidha dhalika am dayya'a am dayya'ahu hatta yas'al ar-rajulu min ahli baitihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan kepada setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya, apakah ia memelihara kepemimpinannya dengan baik, atau ia menyia-nyiakan orang yang dipimpinnya. Sampai-sampai seorang suami akan ditanya oleh Allah tentang keluarganya, istri dan anaknya, apakah ia didik dengan baik atau dia terlantarkan agamanya sehingga bermaksiat kepada Allah. Ini akan diminta tanggung jawab kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita benahi. Karena banyak orang bermegah-megahan membangun rumah mewah-mewah, indah-indah dengan warna-warni yang begitu menawan, namun tidak perhatikan akan isinya. Membiarkan istrinya maksiat, membiarkan anaknya maksiat, bahkan dirinya bermaksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dalam rumah itu sudah muncul kemaksiatan dari penduduknya, entah itu anak yang berbuat, istri yang berbuat, apalagi kalau sampai kepala rumah tangga yang maksiat, wallahualam, ini alamat ya hilang barokah dan datang ya musibah. Sebab kesolehan ayah ini akan datangkan barokah dan kebaikan bagi keluarganya. Maksiatnya seorang ayah, seorang suami akan berdampak pada istri dan anak dan hartanya sampai pada kendaraannya. Iwafila barakallahu fikum, itu dampak buruk. Kemaksiatan seorang ayah atau seorang suami. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau kita dapati anak kita kewel, suka bantah, ya, susah diatur, jangan semata-mata kita langsung salahkan dia. Tapi koreksilah pada diri kita terlebih dahulu. Beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, dalam kitab beliau, dalam Ahkamul Maulud, beliau mengucapkan kata beliau, "Faman ahmala ta'lima waladahu ma yantafi'u bihi wa tarakahu musuda faqad asaa ghayatal isaah wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min qibalil aba." Kata beliau, barang siapa yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, mengajari perkara yang bermanfaat baginya, dan membiarkan begitu saja pada anak-anaknya, ya, maka sungguh ini orang tua atau bapak ini, dia telah berbuat jahat pada anaknya sejahat-jahatnya. Kejahatan yang paling besar. Dan kebanyakan anak-anak itu sungguh datang kerusakan mereka itu terjadi min kibalil aba, dari sisi bapaknya. Ya, wa ihmalahum wa tarahum falam yantafi'u bi anfusihim wa tarakahum ta'limahum faraiduddin wa sunnanah. Di mana bapak itu mengabaikan dan membiarkan atau meremehkan, tidak memperhatikan pendidikan mereka, tidak mengajari mereka anak-anak perkara-perkara yang wajib dalam agama atau perkara-perkara yang sunnah. Sehingga ihwafillah barakallahu fikum, akibatnya karena ayah telah menterlantarkan mereka, fa'adha'ahum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim. Bapak ini tidak memperhatikan anaknya sewaktu masih kecil, sehingga tidak bisa memberi manfaat bagi diri mereka karena tidak ada ilmu. Mereka enggak tahu mesti bikin apa. Ihwafila barakallahu fikum, jangan dikira kalau anak dibiarkan akan tumbuh menjadi baik dengan sendirinya. Tidak demikian. Seperti tanaman tidak akan tumbuh baik dengan sendirinya tanpa dirawat, tanpa dipupuk, disiram atau diperhatikan. Ya, kalau dibiarkan tumbuh dengan sendirinya akan terpengaruh kejelekan-kejelekan yang masuk. Karena anak itu ibarat kapas putih yang mudah terpengaruh dengan warna yang mengenainya. Begitu anak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang mengenainya. Sehingga karena diabaikan pendidikannya waktu kecil, ayah tidak memperdulikannya, dia tidak bisa memberi manfaat bagi dirinya. Juga orang tuanya pun tidak bisa ambil manfaat darinya ketika telah besar, ketika orang tua telah lanjut usia. Iwafillah barakallahu fikum, maka jangan sampai membiarkan kemaksiatan ada di rumah kita. Kita sebagai ayah hati-hati. Memang berat, ya, barang kecil ini di tangan kita bisa jadi musibah besar atau bisa memberi manfaat besar. HP, Android dan yang semisalnya. Jangan sampai kita kena asyik dengan HP, lupa anak belajar sendiri, nak. Enggak ditasmi, enggak didengar, enggak diperhatikan. Bahkan istri pun diterlantarkan, diabaikan asyik dengan HP-nya. Padahal ada di sampingnya istrinya, tapi dia biar main HP di tempat tidurnya, istri di sampingnya. Jauh berubah dari dulu sebelum HP di tangannya. Belum tidur bercengkrama, bercanda dengan anak dan istri. Ya. Sekarang sudah enggak ada canda tawa. Yang ada tawa sendiri, canda sendiri. Karena ketawa dengan yang dilihatnya, bukan dengan istrinya. Itulah pergeseran yang tak terasakan. Dan ini pintu-pintu kemaksiatan yang akan menghancurkan keindahan rumah kita sebenarnya. Bukan rumahnya hancur, tapi yang di dalamnya banyak kemaksiatan terjadi, dan ini petaka besar. Maka ya fila barakallahu fikum, ingat, Allah akan minta tanggung jawab dari kita, dari istri dan anak-anak kita. Bagaimana kita doya'ahu au hafizahu, apakah kita mampu ya ahafidz dzalika am dayyahu, apakah kita bisa menjaga dan memelihara amanah ini atau kita menyia-nyiakan. Sehingga ya fil barakallahu fikum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami bagaimana memimpin keluarganya. Ya, dan beliau katakan dalam hadis Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudayya man yaqutu. Cukup seorang suami dikatakan berdosa ketika ia mengabaikan atau mentelantarkan orang yang di bawah pimpinannya. Kita enggak mau nyuruh istri mengaji, dosa. Membiarkan istri sholat tidak baik, ya, tidak benar, dosa. Bukan hanya istri yang dosa, kita juga dosa. Karena apa? Dia tanggung jawab kita. Yang Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Kalian perintahkan keluargamu salat, perhatikan dan sabarlah engkau padanya. Allah perintahkan kita untuk menyuruh keluarga kita dirikan salat dan perhatikan bagaimana salatnya, dan kita sabar mendidiknya, mengingatkannya. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum. Ini apa yang diingatkan Rasulullah SAW kepada kita. Dan ikhwah, sungguh rumah ini juga akan menjadi barokah dan rahmat buat kita kalau kita bisa membenahi keluarga kita, sehingga kita menjadi tenang, tenteram, tinggal di dalam rumah bersama istri solihah, senang memandang anak-anak yang soleh-solihah. Itulah harapan yang kita minta pada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Rabb kami, jadikan istri kami dan anak keturunan kami penyejuk hati, penyenang pandangan mata kami. Dikatakan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, istri anak kita akan menjadi qurrata a'yun, yang menyenangkan hati dan pandangan kita, kalau mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa mereka taat kalau diajari ilmu, karena yang melahirkan ketaatan pada diri seorang sadar melakukan amalan saleh kalau ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dengan ilmu. Itulah ya fil barakallahu fikum yang harus kita sadari. Pentingnya mendidik istri dan anak-anak kita. Jadwal taklim, antar mereka. Jangan enggak berangkat mas, ya sudah tinggal main bola aja. Istri antar dulu. Ya sudah tak tinggal ini saja. Imam fila barakallahu fikum, jangan remehkan kajian ilmu. Siapapun yang menyampaikan dari kita Ahlussunnah, dengar. Karena barokahnya duduk dalam majlis ilmu itu akan besar dirasakan. Rahmat Allah melimpahkan, doa malaikat didapatkan. Ketika istri malas, kita motivasi. Karena belum tentu kita bisa mengajari ilmu seperti yang Ustaz sampaikan di majlis ilmu. Ayat, hadis, kita tidak hafal, tapi didengar. Maka antarkan mereka. Anak-anak kita malas belajar, antar ke sekolah. Tasmi' di rumah, perhatikan belajarnya. Ini dalam rangka apa ya ikhwah? Kita membenahi anggota keluarga kita. Rumah sudah cukup melindungi kita, tentram dan nyaman buat kita tinggal. Subhanallah ikhwah, kalau kita enggak punya rumah, mau tidur di mana? Kolong jembatan? Ya, di bawah pohon? Enggak mungkin. Kita hidup beda dengan binatang. Mereka bisa di atas pohon tidur, ayam-ayam itu. Bisa di mana saja, tapi kita enggak mungkin. Sehingga ketika Allah beri kita rumah, syukur Allah berikan tempat tinggal. Syukur lagi, benahi yang di dalam rumah. Ayo ajak istri. Sehingga rumah benar-benar seperti yang dikatakan, baiti jannati, rumahku ibarat surgaku. Menyenangkan, menenteramkan hati kita. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan bagi kalian rumah kalian tempat yang tenang, aman, tenteram, nyaman, masya Allah. Ya, di situ engkau tinggal bersama anak istrimu. Di situ engkau bisa makan minum tenang, istirahat juga tenang, terlindung, terjaga auratmu, rahasiamu. Ya, maka jangan pernah kita membeberkan rahasia rumah tangga ke yang lain. Berarti kita telah membocorkan aib-aib kita sendiri. Jangan. Hadirin kaum muslimin jamaah yang muliakan Allah, kata Rasulullah SAW, ketika beliau habarkan kepada kita bahwa selamatnya kita ketika terjadi fitnah melanda itu adalah tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah, betahlah di rumah. Makanya beliau sampaikan ketika ditanya dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu datang pada beliau bertanya, ya Rasulullah man najat, wahai Rasulullah SAW, bagaimanakah selamat? Untuk kita selamat bagaimana? Beliau sampaikan dengan memegang lisan beliau, imlik lisanak. Pertama, kendalikan dan kuasai lisanmu. Jangan ngomong sembarang. Yang kedua, wa'awsi baitik, luaskan rumahmu. Bikin nyaman, bikin ya longgar, luas rumah kita. Ya, artinya kalau bikin rumah, bikinlah yang bisa menjadikan istri itu betah, nyaman begitu. Jangan asal-asalan. Artinya tidak tertata, tidak ya terjaga aurat yang di dalam. Karena asal tempel-tempel-tempel, bolong-bolong kelihatan dari luar, jangan. Istri di rumah bisa lepas hijab pakaiannya dan nyaman karena tidak ada orang yang melihatnya. Dan subhanallah ikhwah, kalau ketika fitnah beliau perintahkan kita tinggal di rumah, sama ketika wabah melanda, apa kata pemerintah anjurannya ketika corona sedang dahsyat-dahsyatnya kemarin, apa perintahnya? Tinggal di jalan atau di rumah? Tinggallah di rumah, sholat di rumah, belajar di rumah. Perhatikan, sekolah libur, sholat pun udah di masjid, masjid ditutup, di rumah sholatnya. Sebab apa? Ini upaya menyelamatkan nyawa-nyawa kita, jiwa kita, untuk tidak terpapar corona, wabah yang bahaya. Kita jujur, bimbingan sunnah Rasulullah SAW itu. Jadi kita melawan, sudah jelas sakit, paksa ke masjid. Kan sudah dibilang yang sakit di rumah, enak di rumah kok paksa ke masjid. Engkau enggak ke masjid sama pahalanya kok. Karena sakit tertahan, khawatir menular kepada yang lain. Karena pemerintah mengatakan di rumah saja, sudah di rumah. Dan ini kan sudah terjadi dulu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Syam. Ketika dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melanda fitnah, apa, musibah itu wabah, sampai beliau pun meninggal dunia karena wabah, diganti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi gubernur di situ, pun sama terpapar wabah meninggal ketika itu, digantikan Amr bin Al-As, dan kemudian beliau berpidato kepada manusia, wahai sekalian manusia, ayuhan nas, sungguh ini wabah adalah ibarat api yang terus menjalar dan kalian adalah kayu bakarnya. Padamkanlah api ini dengan cara kalian berpencarlah, berjauhan, jaga jarak. Tinggal di tempat masing-masing kalian, jangan keluar masuk, berinteraksi dulu. Sehingga ketika muslimin mengikuti arahan gubernur Amr ibn al-As, ya sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, mereka menjaga jarak, tidak saling bertemu satu sama lain, berdiam. Allah angkat wabah, selamat sekian banyak orang yang lain. dan itu sudah meninggal 100,000 sahabat dan para tabiin. Bukan sedikit ikhwah. Termasuk anaknya beliau Anas ibni Malik, 80 orang lebih meninggal karena wabah ini. Meninggal 80 orang dari satu orang. Anaknya itu loh. Antum berapa anaknya? Enggak nyampe 8, ini 80. Karena beliau itu meninggal dan beliau kuburkan dengan beliau sendiri. Dengannya beliau sendiri menguburkannya. Karena wabah. Ya ikhwah, seperti yang sekarang antum saksikan orang yang mati karena wabah corona, siapa yang nguburkan? Petugas tok. Keluarganya cuma nonton dari jauh, betul? Karena khawatir terpapar, diserahkan, diungsung jenazahnya dengan ambulan sampai di pemakaman corona. Petugas yang pakai pakaian lengkap begitu itu yang memasukkannya. Yang lain cuma nonton dari jauh, mendoakan, menyolatkan dari jauh. Ya ikhwah, ini contoh bahwa apa yang beliau perintahkan, yang beliau apa ajarkan itu adalah kebaikan buat kita. Maka ketika fitnah melanda, beliau perintahkan di rumah. Sehingga beliau sampaikan dalam hadis, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'a baituhu wa baka ala khati'atihi. Selamat orang yang bisa kendalikan lisannya, tidak sembarang bicara. Selamat orang yang luas rumahnya sehingga dia betah di rumah. Ya. Dan selamat orang yang menangis atas dosa-dosanya. Perhatikan ya, barakallahu fikum. Ini kita membenahi diri kita, keluarga kita. Jadi di rumah belajar. Di rumah ibadah tetap. Pemerintah kan bukan melarang jangan sholat. Pemerintah cuma bilang sholatmu di rumah. Kalau di masjid nanti orang berkumpul banyak, akhirnya terpapar satu sama yang lain, tertular, maka putus mata rantai penyebarannya dengan cara jaga jarak. Kalau di masjid kemudian diatur, diberi kemudahan, sekarang boleh ke masjid tapi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan terlalu banyak bersentuhan. Itu juga semua ya ikhwah, gambaran buat kita akan kebenaran sabda Nabi SAW diantaranya, bahwa tinggal di rumah saat fitnah melanda lebih aman. Ya, tapi sekarang di rumah juga kita harus hati-hati. Jangan di rumah hanya main HP terus. Bukan itu. Ingat adik-adik, anak-anak, barakallahu fikum, adalah apa? Remaja terutama, di rumah adalah belajar. Ya, jangan minta umi minjem HP-nya. Uminya ambil, abi pinjem. Ya, sehingga bolak-balik HP dan HP, Quran ya dibukanya, hati-hati. Ini fitnah lagi di dalam. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini penting buat kita semua untuk kita membenahi rumah-rumah kita. Kemudian yang kedua, ikhwah barakallahu fikum, bagaimana kita menjaga rumah kita dan anak-anak kita agar mereka selamat dan aman. Ingat, musuh yang berat dan musuh yang nyata buat kita itu adalah syaitan. Yang kita jelas-jelas ya tahu dan sadar yang namanya musuh pasti ingin mengalahkan kita, ingin menghancurkan kita, ingin mencelakakan kita, itu pasti. Itulah musuh. Beda dengan teman. Kalau teman tentunya ingin memberikan kebaikan kepada kita. Makanya kalau ada orang baku teman, kok ingin mencelakakan temannya, ini teman syaitan namanya. Teman apa? Syaitan. Musuh dibalik selimut, ngaku teman tapi sebenarnya dia musuh. Karena apa? Menginginkan kejelekan bagi temannya. Itu syaitan. Kalau manusia yang berteman enggak begitu, dan Allah sudah ingatkan, inna syaitan aduwul lakum fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian. Bikin dia musuh, jangan bikin teman. Siapa berteman dengan syaitan pasti akan kebawa kayak syaitan jadinya. Akhirnya dia dengan teman sendiri tega menghancurkan kehormatannya, merusak kemuliaannya. Ya, memberitakan kejelekannya, membuka aibnya. Teman begini teman syaitan namanya. Kalau mukmin enggak begitu. Karena Allah katakan wal mukminu wal mukminat ba'duhum auliya'u ba'din. Ya. Maka ya barakallahu fikum, bagaimana kita menjaga rumah kita dan istri anak kita, agar mereka itu selamat. Sungguh syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita banyak cara-cara untuk melindungi, menjaga agar rumah kita tidak menjadi sarang syaitan, agar terjaga dari syaitan. Di antaranya ikhwah barakallahu fikum adalah zikrullah. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh dalam hadis, beliau Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, ketika seorang masuk ke dalam rumah, dia membaca doa, berzikir kepada Allah. Ya. Begitupun ketika ambil makanan, dia membaca doa, bismillah, dia baca. Masuk rumah baca bismillah, mau minum baca bismillah, ambil makanan baca bismillah. Syaitan akan berteriak kepada teman-temannya, kasih tahu, la mabita lakum wala asya'a lakum fiha. Di rumah ini enggak ada tempat kalian bermalam. Tidak ada di rumah ini untuk kalian makan malam. Pi sudah, cari tempat lain. Syaitan teriak, yang lain enggak bisa di sini. Mereka kurus kalau ikut kita. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, syaitan gemuk, setan kurus baku dapat. Kenapa kok gemuk? Beta sedap di rumah fulan itu sering pernah baca doa. Dong makan katong makan lagi. Dong tidur katong tidur dan dia. Ganti baju katong ikut lagi sehingga gemuk setannya. Tapi setan yang kurus kenapa? Saya dapat makan, saya dapat tidur, kurus. Antum mau kasih setan gemuk di rumah? Ya, ikhwah jangan. Itu musuh. Jangan piara. Jangan lupa masuk rumah baca apa? Bismillah. Mau makan? Bismillah. Sampai beliau Rasulullah SAW ya, dikabarkan pernah tersenyum. Kenapa ber? Melihat orang makan lahap lupa baca bismillah. Sudah kenyang tapi dia makan banyak, dia gak rasa apa-apa. Diingatkan, baru dia ingat baca bismillah fi awal wa akhiri, setan muntahkan lagi. Setan muntah lagi. Ya, setannya jadi gak dapat apa-apa. Tapi antum jangan sengaja-sengaja ya, sama bikin setan muntah. Makan kenyang berbismillah fi awali. Oh, sengaja begitu. Jangan. Gak boleh. Ikhwah barakallahu fikum. Ya. Kita berlindung dari Allah, kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan zikir seperti itu ya ikhwah. Ya, ketika kita ambil makanan, ketika kita mau tidur, bahkan kita masuk kamar mandi pun kita kan doa. Karena syaitan tempat tinggal di situ adanya. Sebelum kita masuk memakai kamar mandi itu baca doa dulu supaya syaitan minggir. Kita melepas baju baca bismillah. Supaya ketika kita buka baju terlindung aurat kita, syaitan enggak bisa lihat kita aurat. Ya? Syaitan enggak lihat. Tapi orang bisa lihat, ya bedalah. Sebab kita baca bismillah, kita buka baju, setan tertutup, enggak ngelihat kita. Terjaga. Ya, ini adab dan ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang fila barakallahu fikum. Apalagi ketika kita keluar rumah. Sama kan baca apa? Bismillah. Tapi tak terusannya apa? Doanya gimana? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Rasulullah menghabarkan ketika seorang hamba dia baca doa ini, Allah jawab. Ya? Kufitu, wukitu, huditu. Aku cukupi dia. Yani Allah lindungi. Dan aku jaga dia dari segala mara bahaya. Dan aku bimbing dia. Yani kita dapat jaminan dari Allah. Dijaga, dilindungi, dibimbing. Subhanallah ikhwah, sehingga syaitan tidak bisa bikin hal. Kita dijaga perjalanan kita sampai kita pulang aman selamat. Allah lindungi, Allah jaga. Kita cuma baca zikir, doa. Nah ya fila barakallahu fikum, termasuk di antara sunnah Rasulullah SAW. Isya kan? Iya. masuk. Di antara doa yang beliau ajarkan untuk suami istri, ketika dia datangi istrinya, suami wajib baca doa, jangan lupa. Apa doanya? Lupa atau sudah? Belum, masih ingat, alhamdulillah. Kata beliau, siapa man ata ahlahu, siapa mendatangi istrinya lalu dia berdoa, bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan marozaktana. Ketika dia baca ini, maka kalau Allah anugerahkan darinya lahir anak, itu akan terjaga itu anak dari syaitan, tidak akan digoda, diganggu, disesatkan oleh syaitan. Terjaga ini anak. Ya ikhwah, kita cuma modal doa. Allah yang menjaga, Allah yang kerjakan semua yang kita tak mampu dan tidak bisa. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah kita bersambung pada kesempatan besok di musala insyaallah. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.